bagaimana hukumnya melakukan demonstrasi ataukah membeberkan aib penguasa di mimbar-mimbar, di buletin-buletin dan buku-buku. Hal-hal yang disebutkan ini adalah salah satu bentuk naam bagian daripada akidah khawarij. Ada satu golongan dalam Islam yang dikenal dengan kaum khawarij. Kaum khawarij adalah kaum yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, para pelaku maksiat, baik dari kalangan pemerintahan maupun dari kalangan kaum muslimin. Yang pada asalnya dulu munculnya pada proklamir, diproklamirkannya golongan ini pada masa khilafahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berkumpul dan memproklamirkan kelompok mereka di Harura di Kufah. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan para sahabat, sehingga mereka memerangi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Maka seluruh yang gerakannya seperti ini dan semakna dengan ini bagian dari manhaj khawarij. Termasuk pada masa sekarang ini, yaitu kaum teroris. Kaum teroris, kelompok teroris yang merongrong keamanan ketenteraman kaum muslimin di negeri ini, mereka adalah kelompok khawarij. Mereka melakukan itu karena mereka mengkafirkan pemerintah dan mengkafirkan kaum muslimin, sehingga mereka menghalalkan darah pemerintah dan yang loyal dengan pemerintah. Kemudian kaum muslimin, sehingga mereka menghalalkan darah mereka, makanya mereka tidak segan-segan untuk mengebom meskipun di sana ada kaum muslimin, karena yang kaum muslimin sudah dikafirkan oleh mereka dan dihalalkan darahnya. Ini kelompok khawarij. Karena itu memang merupakan tugas dan kewajiban pemerintah untuk memberantas mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberantas kelompok khawarij pada masa itu. Melakukan demonstrasi bagian daripada manhaj ini. Rasulullah SAW menasihati para sahabatnya ketika menyampaikan kepada mereka bahwa akan datang suatu masa kalian akan mendapati penguasa yang penguasa itu mementingkan diri mereka sendiri dari rakyatnya. Rasulullah SAW telah menyatakan ini. Kalian akan mendapati suatu masa pemerintah, penguasa kalian, mereka mementingkan kepentingan mereka dan melalaikan kepentingan rakyatnya. Para sahabat bertanya, apa yang kami lakukan? Kata Rasulullah SAW, kalian bersabar, tunaikan hak pemerintah, selama itu ma'ruf, tidak mengandung maksiat kepada Allah, taati. Terkait dengan hak kalian, kalian minta kepada Allah, kalian sabar. Rasulullah tidak mengatakan kalian keluar demonstrasi. Keluar demonstrasi, minta hak kalian, tuntut pemerintah. Rasulullah SAW tidak membimbing sahabatnya seperti itu. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan semaraknya acara demonstrasi seperti ini di mana coba? Di negara-negara, negara-negara kafir. Ini adalah bagian dari manhaj khawarij, rongrongan terhadap pemerintah. Dan ini membawa mudarat yang banyak, demonstrasi ini mengganggu ketentraman kaum muslimin. Mengganggu jalannya aktivitas, sekian kerugian. Terkadang ada orang yang sudah sekarat di jalan, hendak dibawa ke rumah sakit, tertahan oleh para demonstran. Bisa meninggal di jalan karena tidak bisa lewat. Buang-buang waktu semestinya dimanfaatkan untuk yang bermanfaat. Naam. Dan itu semua adalah bibit yang akan mengarah kepada jatuhnya kehormatan dan wibawa pemerintah yang akan semakin mendukung pergerakan kaum teroris Khawarij. Nah, jadi yang benar adalah jika punya aspirasi, punya nasihat, sampaikan lewat surat atau datang langsung ke pemerintah, sampaikan. Jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak diterima, sabar. Nah, sabar. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin merubah satu kemungkaran, tapi dengan kemungkaran salah. Tidak boleh merubah satu kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Apalagi jika kemungkaran itu lebih besar. Nah, ya, kita mendoakan pemerintah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka hidayah dan taufik agar mereka berjalan di atas syariat Allah, mereka melaksanakan tugas sebagai pemimpin sebagaimana yang diharapkan. Dan ini akidah husnul jamaah. Akidah husnul jamaah mendoakan mereka di mimbar-mimbar, bukan mencaci mereka di mimbar-mimbar. Nah, mendoakan waliul amr di mimbar-mimbar, di akhir khutbah, di akhir ceramah, didoakan mereka. Semoga Allah memberi hidayah dan taufik kepada mereka, memperbaiki mereka. Semoga Allah memilih bagi kita pemimpin-pemimpin yang baik, yang bertakwa. Bukan mencaci maki pemerintah. Nah, ini adalah bagian daripada pola pikir Khawarij. Nah, yang keluar dari pemerintahan, yang merongrong pemerintahan, yang memberontak kepada pemerintah. Ya, ini tingkatan-tingkatan mereka bermacam-macam. Nah, di antara kelompok Khawarij ada yang memang keluar, seperti yang kita dengar tadi, kelompok teroris Khawarij. Mereka memang keluar, punya gerakan untuk merongrong pemerintah. Nah, dengan pengoboman, penembakan dan seterusnya. Di antara mereka ada yang duduk mereka, tidak ikut keluar, namun mereka memprovokasi. Nah, menjatuhkan wibawa pemerintah. Nah, mereka mendukung gerakan-gerakan seperti itu. Semua adalah Khawarij yang sesat. Nah, pada awalnya kelompok Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib, sebelumnya salaf mereka ada pada zaman Uthman bin Affan. Pada zaman Uthman bin Affan, sesungguhnya salafnya mereka adalah seorang Yahudi datang dari Son'a, masuk ke negeri Madinah, mengaku Islam, dan dia munafik sesungguhnya, yang bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini Yahudi, masuk Islam dari Son'a, masuk ke Madinah, ke pemerintahan Uthman bin Affan. Dia yang kemudian dia mendatangi beberapa orang, dia mengkritik Uthman. Uthman begini, Uthman tidak adil, begini, begini, begini. Nah, dari mulut ke mulut dia menghasut orang-orang, sampai akhirnya terjadi fitnah sampai pada peristiwa pembunuhan Uthman bin Affan. Dan ini berlanjut, fikroh ini tadi, pola fikir ini tadi berlanjut terus-terus sampai pada masa khilafahnya Ali bin Abi Thalib. Mereka akhirnya besar ketika tidak setuju dengan kebijakan Ali bin Abi Thalib, menyalahkan Ali bin Abi Thalib, dianggap kafir karena menyisi Al-Quran, dikafirkan oleh mereka, menurut mereka, versi mereka. Kemudian mereka memproklamirkan kelompok mereka di Harura, di Kufah. Nah, Jadi hendaklah kita kaum muslimin waspada dari manhaj, dari fikrah, pola fikir semacam ini yang sewarna dengan ini, karena ini merupakan penyimpangan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, keluarga kita, kerabat kita, anak keturunan.